Bolehkah pada saat sujud kita berdoa yang dibaca bacaan ayat Al-Quran disuarakan dalam hati atau dalam hati tetap bahasa Indonesia? Dalam hati tetapi bahasa Indonesia. Intinya gini, guys. Rasulullah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akrabuma yakun 'abdu min rabbihi fa huwa sajidun. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi masalahnya ada larangan membaca Al-Qur'an ketika sujud. Misalnya kami sujud dan teman-teman baca alif lam mim dalikal kitabul lawi bagi dalil muttaqin. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Sampai sujud ketika sujud baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Boleh apa enggak? Haram, enggak boleh. Terus bagaimana Ustaz kalau kita berdoa pakai lafaz yang ada di Al-Qur'an seperti doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Ibnu Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dhalimin. Kalau ingin punya anak baik, baik akhlaknya, baik wajahnya, baik fisiknya, baik otaknya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Boleh benar Ustaz? Boleh. Kita berdoa dengan lafaz itu tidak mentilawahkannya. Kalau sampai sujud terus sampai doanya sampai seperti baca Quran. Rabbana hab lana min sampai lakukan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai pakai tahni, pakai tahni, pakai mentilawakan, pakai hukum idhar, ikhfa, ikhlas. Berarti itu membaca Quran tidak boleh. Tetapi kita mencoba. Saya mau tanya, itu doa apa enggak sih? Doa kan doanya Nabi Adam, doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Ibadur Rahman, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi Jisna. Allahumma jadubni wa baniya anna budal asna. Itu doa, jadi boleh. Tapi baca, jangan ditilawakan. Apakah boleh pakai bahasa Indonesia? Dalam hati. Kalau dalam hati tidak masalah. Tapi kalau diucapkan dengan lisan, para ulama berselisih pendapat karena bahasa Indonesia. Dulu saya termasuk yang mengatakan tidak boleh. Terus aku ditegur sama, bukan ditegur ya, dinasihati. Atau diingatkan sama rekan-rekan di kantor. Terus saya teliti, ternyata boleh. Kalau orangnya itu ajam, orangnya non-Indonesia, non-apa? Non-Arab yang tidak bisa ngomong Arab, maka boleh. Karena bahasa Indonesia. Saya juga kaget dengan pendapat itu. Tapi iya aja. Tetapi meskipun demikian Pak, kita ngaji kan tujuannya ngerti loh Pak. Kita ngaji tujuannya apa sih? Paham. Jadi ya, tetap kalau saya sarankan, anggaplah boleh sekalipun, saya sarankan doa yang sudah kita hafal. Ya, doa misalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi yang doa yang sudah kita hafal saja. Tetapi kalau tidak bisa ya boleh. Tapi saya sarankan tetap panjenengan nambah ilmu menghafalkan berdoa. Allahu a'lam.